warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur sama-sama terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan-Nya kepada kita, nikmat-nikmat kepada kita, terutama sekali taufik yang Allah Subhanahu wa Taala telah berikan kepada kita agar sentiasa kita di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memelihara kita di dalam jalan ini dan jauhkan kita daripada jalan-jalan mereka-mereka yang sesat dan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah diberikan arahan ataupun nasihat untuk pada malam ini untuk kita membicarakan sesuatu tentang amalan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Sempena kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang menjelang, iaitu berkenaan dengan ibadat solat tarawih. Dan sebelum saya mulakan, terdapat sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun zahirnya ia berkaitan dengan kitab taharah, kerana Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala telah membawakan hadis ini dalam awal kitabnya, dalam kitab taharah dalam Bulughul Maram, iaitu hadis Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah di Mina dan beliau sedang berada di atas untanya dan air ludah atau air liur untanya mengalir di atas kedua bahu. Hadisnya hadis yang sahih walaupun ia berkaitan dengan kitab taharah, apakah hukum air liur binatang. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang air liur unta, adakah dia najis ataupun tidak, dan zahir daripada hadis ini bahawa air liur unta tidak najis. Namun di situ terdapat faedah yang diambil oleh ulama bahawa apakah sebabnya sahabat ini berada di bawah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berkhutbah di Mina, sehinggakan air liur unta tersebut mengalir di atas bahunya. Maka berkata ulama, ini tidak lain tidak bukan disebabkan gairahnya sahabat ini dan umumnya sahabat-sahabat lain apabila terdapat majlis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera menghadiri majlis tersebut. Dan bukan itu saja, mereka akan pergi seberapa dekat yang boleh kepada alim tersebut ataupun sahibul majlis. Dan ini merupakan fahaman yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Dan kalau nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hendaklah dia datang cepat. Dan itulah yang kita harapkan diamalkan oleh orang-orang yang mencintakan sunnah. Apabila ada majlis ilmu, jangan duduk belakang-belakang. Sahabat-sahabat duduk dekat-dekat. Ini antara faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dan terdapat satu lagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila berada di atas untanya di Zulhulaifah, di Bir Ali, selepas menunaikan solat dua rakaat di masjid tersebut, maka beliau pun melafazkan talbiyah labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa ketika itu aku berada di bawah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air liurnya mengalir di atas bahuku. Yani mereka nak ilmu, mereka cari, mereka pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kat ujung-ujung tu, kalau tak ada apa-apa, memang niat nak datang nak belajar, datang ke depan. Baik. Dan di situlah tempatnya malaikat-malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk talibul ilm redha bima yasna. Dalam keadaan redha terhadap apa yang mereka mengerjakan, mereka kerjakan sebab mereka sedang menuntut ilmu syar'i. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Topik kita adalah berkenaan dengan solat tarawih. Dalam masa yang singkat kita akan cuba uraikan tentang solat tarawih. Mungkin ada yang kita tahu, tapi mungkin ada juga yang kita lupa. Di mana apabila sampai bulan Ramadan, insya-Allah kita dapat mengerjakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Pertama sekali solat tarawih, jadi dia adalah solat. Dan solat tarawih sebenarnya termasuk di kalangan ataupun dalam golongan solat solatul lail, iaitu solat pada waktu malam. Dan dia termasuk qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Dan dipanggilkan dengan qiyamul lail disebabkan panjangnya berdiri ketika menunaikan solat tersebut. Dan terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanyakan apakah solat yang paling baik, yakni solat yang paling baik, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tulul qunut afdalus solat tulul qunut." Yakni sebaik-baik solat malam adalah panjangnya qunutnya. Dan kita tahu bukannya qunut yang dimaksudkan di sini adalah qunut yang kita baca dalam solat solat subuh yang biasa diamalkan di sini. Tapi qunut di sini adalah panjangnya berdiri. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-laili. Asal makna qanit ataupun qunut ini adalah tunduk dan khusyuk. Apakah orang yang tunduk dan khusyuk ana al-laili sepanjang malam, qa'iman, yakni berdiri, wasajidan dan sujud, yahdarul akhirat, mereka takut pada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka mengharapkan rahmat daripada Tuhannya. Katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kenapa demikian? Sebab orang yang mengetahuilah yang akan melakukan ibadah tadi yang dipuji oleh Allah SWT tadi, iaitu mereka berdiri dan mereka sujud. Mereka mengharap akan rahmat Allah SWT, mereka takut azab Allah SWT kerana maksiat yang mereka lakukan. Tak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya sahaja orang yang mengambil perhatian atau pelajaran adalah mereka-mereka yang berakal. Jadi qiyamul lail dipanggilkan qiyamul lail kerana asalnya bacaan panjang dalam dalam solat. Dan solat tarawih dinamakan solat tarawih kerana ada makna at-tarawih, iaitu daripada kalimat rehat. Kerana di dalam solat tarawih mereka akan melakukan solat tersebut dengan solat yang panjang. Kemudian mereka perlu berehat. Dalam beberapa rakaat mereka rehat, mereka duduk. Kemudian lepas tu mereka bangun dan sambung semula solat. Dan itu zahir daripada hadis Rasulullah SAW tentang solat malam beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menambah dalam solat malamnya dalam bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Maka beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, akan solat 4 rakaat. Usalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan kau tanya tentang cantiknya 4 rakaat itu dan panjangnya 4 rakaat itu. Thumma yusalli arba'an, kemudian dia solat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang cantiknya 4 rakaat ini dan panjangnya. Jadi apabila Aisyah radhiyallahu anha berkata 4 rakaat, kemudian thumma 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, maka ulama mengambil faedah bahawa itu sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau akan apa? Beliau akan berehat selepas 4 rakaat dan dibangun lagi selepas itu untuk sambung 4 rakaat lagi. Tapi adakah beliau solat 4 rakaat terus dengan satu salat dengan satu salam itu akan dibahaskan. Kemudian beliau akan solat 3 rakaat yang mewitirkan solat-solat tadi. Jadi hadis-hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan secara umumnya solat malam sama ada dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan adalah satu perkara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama telah mengatakan sebaik-baik solat sunnah selepas solat fardu adalah solat di waktu malam. Sebaik-baik solat sunnah adalah solat di waktu malam umum. Apa juga solat di waktu malam? Solat sunat di waktu malam itu lebih baik daripada segala solat-solat sunat yang lain. Dan kata ulama disebabkan oleh waktunya. Kerana waktu malam adalah waktu yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, diberkahi. Dan Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wataala akan turun ke langit dunia setiap bakinya sepertiga yang terakhir daripada malam. Dan Allah akan bertanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, adakah orang yang meminta, maka aku akan memberikan padanya. Hal min mustaghfirin fa'afiralah, adakah orang yang nak minta ampun pada saat ini, maka aku akan mengampunkannya. Dan seterusnya, sampailah terbitnya waktu subuh. Dan dalam hal ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Dan waktu sahur adalah sepertiga malam yang akhir. Jadi ini menunjukkan kelebihan waktu tersebut, maka ibadah pada waktu ini merupakan waktu ataupun ibadah yang dimuliakan. Kemudian firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam ini ataupun firman Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang solat malam ini seperti di dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka-mereka ini pada waktu malam mereka sedikit saja mereka tidur sebab mereka beribadah di waktu malam. Dan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, mereka berjauhan daripada tempat tidur mereka, 'anil madaji', dan mereka berdoa meminta pada Tuhan mereka, yad'una rabbahum, dalam keadaan takut dan dalam keadaan penuh harap, khaufan wa tama'an. Dan mereka memberi rezeki ataupun mengeluarkan daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terdapat banyak ayat yang menerangkan tentang kelebihan beribadah di waktu malam secara umumnya. Baik. Dan ia adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kalian solat pada waktu malam. Ini bukan maghrib, bukan isyak. Artinya solat sunnah, qiyamul lail. Kerana ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Termasuk orang-orang soleh lah nabi-nabi. Dan Nabi SAW antara orang yang paling mengamalkan solat malam. Jika kita melakukan solat malam, maknanya kita telah mengerjakan sesuatu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi jangan kita hanya mengaku kita cinta dengan orang-orang soleh, tapi hendaklah kita buktikannya dengan kita beramal mana yang kita mampu dengan amalan-amalan orang soleh. Wa qurbatan ilallahi ta'ala, dan dia adalah satu qurbah yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Ta'ala. Wa munhatun 'anil ithmi, dan dia adalah perkara yang menghalang daripada dosa. Wa takfirul sayiat, dan dia adalah penghapus dosa-dosa. Wa matradun lidda'i 'anil jasad, dan dia menghapuskan atau menjauhkan penyakit daripada badan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilaikan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jadi antara faedah qiyamul lail dan Rasulullah SAW telah menggalakkan sahabat-sahabat agar membiasakan diri itu salat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, ya ayyuhan nasu afshu salama bainakum wa at'imu at'ama wa silu al-arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebar-sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah silaturahim dan solatlah pada waktu malam. Sedang manusia tidur, niscaya kamu masuk ke syurga dengan sejahtera. Hadis yang sahih. Kita dapat di situ beberapa amalan yang boleh masukkan diri seseorang itu ke dalam syurga, antaranya solat waktu malam ketika orang sedang tidur. Baik. Dan di dalam hal solat malam ini, ia terbagi kepada dua bahagian. Satu, solat malam yang mutlak yang kita lakukan dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan satu lagi adalah solat malam yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Bezanya adalah namanya. Namanya adalah solat malam secara umum, qiyamul lail. Dan untuk solat malam dalam bulan Ramadan dinamakan solatut tarawih. Dan apakah asal usul solat tarawih telah disebutkannya daripada solat malam. Cuma kenapa dibahaskan oleh ulama dan dinamakan dengan solat tarawih? Kerana terdapat hadis-hadis yang menerangkan tentang sejarah solat tarawih ini. Pada permulaannya, Rasulullah SAW menggalakkan sahabat dengan galakan-galakan, menerangkan tentang pahala yang boleh dicapai dengan seorang itu solat pada bulan Ramadan. Ini secara khusus. Walaupun telah disebutkan tentang fadilat-fadilat solat malam secara umum, antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang qiyam Ramadan, ini solat malam menghidupkan bulan Ramadan pada malam, dengan penuh keimanan dan harapan dapatkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, mesti akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Daripada permulaannya digalakkan. Jadi belum lagi Nabi SAW lakukannya. Maka sahabat-sahabat mengambil galakan ini dan mereka mengerjakan. Dan mereka mengerjakan pada permulaannya di mana-mana saja. Di rumah-rumah mereka. Dan ada yang sampai ke masjid. Walaupun demikian, keadaan ini belum lagi menyeluruh. Kemudian didapati bahawa apabila berkumpul beberapa orang sahabat dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka lihat antara mereka nak dirikan malam Ramadan, ada yang bagus bacaannya, yang lebih banyak hafalannya, maka mereka akan suruh dia ke depan jadi imam dan mereka solat berjemaah di belakangnya. Mungkin ada 6 orang, 7 orang, mungkin lebih, mungkin kurang. Jadi mereka ada di sudut masjid ini, mungkin di tiang sana. Jadi berselerakkan. Perbuatan ini berlaku. Nabi SAW nampak, tapi belum menyeluruh. Itu dia. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pernah meminta Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dalam oleh Imam Al-Marwazi dalam kitabnya berkenaan dengan solat qiyam Ramadan. Dia minta Aisyah radhiyallahu anha membentangkan tikar untuknya di masjid. Baik. Dan Nabi SAW lepas solat Isyak, Nabi SAW keluar ke masjid dan apa? Dan mula solat. Itu permulaan. Dan Nabi SAW solat, tidak perasan bahawa ada beberapa orang di belakang tengok Nabi SAW solat, mereka ikut di belakang. Jadi mulalah ramai mengikut, tapi pada malam tersebut tak begitu ramai. Mula-mula Nabi SAW tak sadar, tak perasan. Tetapi bila dah rasa macam ramai, Nabi SAW kemudian berhenti sampai pertengahan, sampai ke sepertiga malam saja. Ini sekejap je lah, macam kita solat tarawih ni aja. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam saja. Sepertiga malam kan. Nabi SAW masuk ke rumahnya. Malam yang kedua, Ada riwayat sampai sampai tiga malam, ada riwayat sampai empat malam. Nabi SAW solat di masjid dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat ikut. Tapi malam kedua makin ramai. Dan Nabi SAW dalam riwayat dikatakan bahawa dia solat dengan mereka sampailah setengah malam. Panjang sikit. Orang dengar Nabi SAW solat, maka kecohlah satu Madinah. Semua datang tunggu. Waktu malam aja semua datang lepas isyak untuk apa ni? Untuk solat bersama Rasulullah SAW. Asalnya ini adalah qiyamul lail. Dan malam yang berikutnya, malam ketiga, Nabi SAW solat dengan mereka sampai 2/3 malam. Yang ini sampai hampir 1/3 yang terakhir. Kemudian malam keempat ataupun malam kelima, mengikut riwayat, Nabi SAW tidak keluar. Tapi Nabi SAW tidak tidur. Dan Nabi SAW bukannya tak tahu apa yang berlaku. Dalam riwayat mengatakan sehinggakan masjid itu tak cukup untuk ahlinya. Maknanya dah tak cukup menampung ramainya jemaah nak tunggu solat bersama Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tak keluar sampailah subuh. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku tidak leka daripada apa yang kamu kerjakan malam semalam. Jadi kamu tunggu aku keluar, tapi tidaklah ada yang menghalangku daripada keluar untuk solat bersama kalian. Khasyatan tufradu alaikum. Khasyatan tufradu alaikum. Kerana aku takut akan diwajibkan atas kalian solat ini, iaitu solat malam dalam bulan Ramadhan. Jadi Nabi SAW tinggalkan. Tapi tidak bermakna Nabi SAW tinggalkan solat terawih secara total. Kerana sampai masuk malam yang ke-21, mula 10 malam yang terakhir, Nabi SAW hidupkan malam tersebut. Nabi SAW akan beriktikaf di masjid dan menghidupkan malam tersebut. Cuma tak solat jemaah macam yang tadi. Dan Nabi SAW dalam riwayat akan mengejutkan ahli keluarga, syadda mi'zarah, dan akan kencangkan ikatan kain. Dan akan meninggalkan isteri-isteri, tidak akan bersampur dengan isteri. Dan dia akan hidupkan malam tersebut. Dan zahirnya lebih hampir kepada malam Lailatul Qadar, Nabi SAW akan solat sampai subuh terus, hidupkan sepenuh malam. Baik. Jadi perkara-perkara ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang diketahui oleh orang-orang Madinah. Baik. Dan dalam keadaan ini, yakni pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat masih lagi solat yakni berjemaah kecil-kecilan, tidak di belakang satu imam lagi. Sebab Nabi SAW tinggalkan apa ni? Tidak mau menjadi imam untuk mereka untuk dalam solat Ramadhan. Sampailah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kisah ataupun sejarah tentang solat tarawih. Dan berapakah bilangan solat tarawih Rasulullah SAW dalam 3 malam tersebut? Sebagaimana yang datang daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW tidak pernah menambah dalam solat malam dalam bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. 4, 4, 3, 8, campur 3, 11. Dan 3 itu adalah witir. Jadi solat terawihnya adalah 8 rakaat. Kemudian tentang fahaman 4 rakaat ini adalah yang ditafsirkan ataupun dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa salatu lail? Bagaimana solat malam ya Rasulullah? Terangkan aku kaifiatnya bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna. Fa idza khasyital fajra fa salli rak'atan tutiru biha ma qad sallaita. Solat malam adalah 2 rakaat. Apabila engkau takut masuknya subuh, maka solatlah 1 rakaat yang akan mewitirkan, yang mengganjilkan solat yang telah kau kerjakan tadi. Hadis ini hadis yang sahih. Dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dalam solat 2 rakaat sebagaimana dia ajarkan kepada sahabat. Jadi yang 4 rakaat tadi bukan maknanya 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Tapi solat 2 rakaat, kemudian tahiyat, beri salam. Kemudian bangun lagi 2 rakaat tahiyat. Tapi dalam 4 rakaat tu, rehat sekejap. Kenapa rehat? Sebab solatnya panjang. Inilah tarawih. Berehat, berehat. Kemudian bangun lagi dua rakaat, jangan berhenti, dua rakaat lagi. Lepas itu rehat. Kemudian solat witir. Jadi inilah pemahaman tentang ataupun penerangan tentang kaifiat solat tarawih pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka teruskan apa yang mereka praktikkan pada zaman Rasulullah SAW, yakni solat jemaah kecil-kecilan, bukan di bawah satu imam, ya. Dan tempo pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an amat sempit sekali, amat sedikit, iaitu sekitar 2 tahun saja. Dan pemerintahan Abu Bakar Siddiq penuh fitnah. Kerana setelah wafat Rasulullah SAW, ada orang yang murtad, ada orang yang enggan membayar zakat, maka Abu Bakar Siddiq telah keluar berjihad menentang mereka. Baik. Jadi apabila wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin. Maka beliau masuk masjid dalam bulan Ramadan, mereka beliau melihat sinario yang sama. Kelompok kat sini, kelompok kat sana. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memanggil Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma, dan mereka berdua ni adalah antara sahabat yang bagus baca Quran. Maka beliau memerintahkan sahabat-sahabat semua solat di belakang kedua imam ini. Jadi ada dua imam. Ini asalnya ada lebih daripada satu imam untuk solat tarawih. Jadi ini disetujui oleh sahabat. Tak ada sahabat yang kata tak boleh buat macam ini. Ini bid'ah dan sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah maksudnya perkara yang diada-adakan. Tapi perkara yang diadakan ini, solat tarawih ini bukan bid'ah. Telah kita ceritakan tadi. Sejarahnya lah, dia pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW, kemudian dihentikan kerana sesuatu halangan, iaitu takut diwajibkan. Sebab ini musim wahyu, Nabi SAW masih hidup, wahyu mungkin saja turun. Takut-takut Allah SWT mewajibkan, oleh kerana itu Rasulullah SAW meninggalkan. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, Rasulullah SAW telah wafat dan wahyu pun telah putus. Tak mungkin akan turun wahyu apa juga. Halal, haram, sunat pun tak akan turun. Jadi solat tarawih tak akan menjadi solat yang wajib. Yang wajib, wajib. Yang sunat akan kekal sunat. Maka Umar bin Khattab pun kembalikan amalan solat tarawih ini kepada cara yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu di belakang seorang imam. Ya. Jadi terdapat riwayat bahawa bilangan rakaat yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk mereka adalah 8 rakaat dan 3 witir. Sama macam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah menurut riwayat yang sahih. Terdapat satu riwayat bahawa jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat dan 3 witir. Tapi riwayat ini telah diperiksa oleh ulama-ulama hadis, dan mereka menilaikan hadis itu sebagai dhaif lemah. Dan sepatutnya kita sangkakan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan mengubah daripada apa yang diamalkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW, iaitu 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Baik, dan inilah kemudian berlaku. Tetapi pembahasannya, adakah bilangan rakaat dalam solat malam, apalagi solat tarawih, terhad dengan satu bilangan yang tertentu? Ini pembahasan yang tak habis-habis. Setiap tahun akan dibahaskan. Solat rakaat ni, solat tarawih ni 8 rakaat ke 20 rakaat? Ini kalau dengan witirnya 11 ke 23. Jadi jawabnya, dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan solat tarawih, solat malam mesti 8 rakaat. Mesti 8 rakaat. Campur 3 jadi 11 rakaat, tak boleh tambah. Nak kurang boleh tapi tak boleh lebih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini adalah satu ibadat, dan ibadat mesti lihat contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada solat malam tak? Ada. Macam mana Nabi SAW solat? macam gini. Berapa biangan rakaatnya? Macam gini. Jadi kita ikut. Nabi SAW kata, salu kama ra'aitumu ni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan berapa bilangannya? Oh, Aisyah radhiyallahu anha kata tak pernah dia tambah dalam solat malamnya lebih daripada 11 rakaat dengan witir. Dan tak pernah tu maknanya apa? Maknanya namanya wajiblah. Jadi kalau tambah haram, berdosa. Kalau tambah bid'ah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur, termasuk di dalamnya imam-imam mazhab yang empat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahawa bilangan solat malam tidak terhad kepada bilangan tertentu. Bukan 8, bukan 10, bukan 11, bukan 20 pun, ia tidak terhad. Sampai bila? Sampai berapa banyak? Tidak terhad. Yang penting solatlah malam tu dua rakaat sampai subuh. Dalilnya, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kita bacakan tadi. Apabila orang itu bertanya, bagaimana solat malam? Solat malam jawab Nabi SAW, masna, bahasa Arab maknanya apa? Dua. Sampai berapa? Tidak ditentukan. Tapi ditentukan tempohnya. Nak solat malam, mesti pastikan dia waktu malam, iaitu belum masuk subuh. Kalau kamu takut nak masuk subuh, maka berhenti dan solatlah satu rakaat yang mewitirkan segala yang kamu solat. Jadi apa yang akan dilakukan oleh lelaki yang tanya tu? Dia akan solat 11 rakaat ke? Tentu sekali tidak. Dia akan solat 2 sampai subuh. Berapa pun tak tahu, wallahualam, mungkin 80 rakaat, mungkin 100, 1000, kita pun tak tahu berapa banyak yang dia boleh solat. Tengok pukul berapa dia bangun tu. Yalah. Dan itulah yang lebih bertepatan dengan sunnah. Yang kita ada dua dalil di sini. Satu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi adalah sabda qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ada pertentangan antara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu usul fiqh, bila ada pertentangan, ada percanggahan antara fi'li, hadis fi'li dan hadis qauli, maka kita dahulukan yang mana satu. Kalau tak boleh kompromi lagi lah, maka kita mesti ambil yang qauli, cakap je, bukan fi'li, bukan perbuatan. Kenapa? Sebab perbuatan Nabi SAW ada kemungkinan khusus untuk Rasulullah SAW. Terdapat banyak khasa'is untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW boleh kahwin lebih daripada 4 orang sekaligus. Itu perbuatan Nabi SAW. Tapi sabda Nabi SAW 4 aja. Kita ambil perbuatan ke? Kita ambil percakapan. Kita ambil percakapan. Sebab percakapan direct. Dan dia tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan dia khusus ataupun tidak. Baik. Itu kaedah dalam usul fiqh. Dan satu lagi adalah perbuatan Nabi SAW sentiasa konsisten dengan bilangan 8 rakaat dan 3 rakaat witir dalam solat malamnya, terdapat jawapannya. Kerana Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, ma dawama wa in qalla, yakni apa yang berterusan walaupun sedikit. Dan Nabi SAW mengamalkan sunnah. Dia kalau melakukan sesuatu, dia tak akan apa? Tinggalkan. Dia akan teruskan. Dan ia tidak bermakna bahawa wajib kita solat bilangan macam tu. Melainkan kita ada dalil yang jelas mewajibkan sesuatu. Dan tidak ada dalil dalam hal ini yang jelas mewajibkan ini yang mengharamkan itu. Jadi asalnya tak boleh kita wajibkan bilangan tertentu kecuali kita ada dalil yang mewajibkan. Jadi asalnya bila dalilnya umum, kita mesti teruskan mengambil umumnya. Dan dalam hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Bulughul Maram juga, a'inni alaihi bi kasratis sujud, kama qala Nabi SAW, bahawa sahabat ini bertanya, aku meminta untuk bersama denganmu wahai Rasulullah SAW dalam syurga. Nabi SAW tanya dia, mintalah padaku sesuatu. Dan sahabat ini adalah pelayan Rasulullah SAW, khadam. Maka dia minta nak bersama dengan Rasulullah SAW di syurga. Maka Nabi SAW kata apa? Bantulah aku dengan apa? Dengan memperbanyakkan sujud. Dan tafsirannya adalah memperbanyakkan solat. Antara solat yang paling banyak keistimewaannya adalah solat malam. Jika kena sujud dengan banyak sujud, menunjukkan tidak ada hadnya. Ini adalah hadis yang umum. Jadi daripada dua pendapat ini, masing-masing boleh lihat mana pendapat yang lebih kuat. Tapi masalah kita ni, kalau kita nak solat sendiri di rumah ke dan sebagainya. Tapi masalah kita bila kita sampai ke masjid, kita tahu bahawa selepas zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka mereka umat Islam menunaikan solat tarawih berjamaah di belakang imam yang satu. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bukan tarawihnya saja, dengan witir-witirnya saja. Sampailah pada zaman ini. Cuma terdapat tambahan bilangan rakaat di kalangan salafus salih, di kalangan sahabat. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada zaman beliau, beliau telah menambahkan solat ini sampai 36 rakaat. Dan orang-orang di Mekah telah menambahkan solat, orang-orang Madinah telah menambahkan solat lebih daripada 8. Ada sampai 20, ada sampai lebih lagi. Sampai ke zaman imam-imam Malik, imam Syafi'i dan sebagainya. Sebab itu mereka tidak pernah mengingkari tambahan-tambahan dalam bilangan solat tarawih ini. Jadi itu pemahaman salafus salih. Walaupun asalnya yang lebih baik adalah kita amalkan 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Tapi satu lagi permasalahan, bila kita masuk ke dalam masjid, hendaklah kita tahu bahawa kita dituntut untuk mengikut imam, untuk bersatu di dalam jamaah. Dan itu antara sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat di masjid di belakang satu imam, supaya ada satu jamaah. Tak banyak jamaah dalam satu masjid. Jadi hendaklah seseorang itu mengikut imam dalam bilangan rakaat. Kalau habis 98 dan 3, awak rasa 20 lagi bagus ke 30 lagi bagus, kita orang nak solat sendirian tu tak apalah, lepas tu di rumah. Tapi dalam masjid ikut dia. Dan sebaliknya, orang yang berpandangan bahawa yang afdal adalah 8 rakaat dan 3 witir, imam pula solat lebih daripada bilangan tersebut 20 ke berapa, maka hendaklah dia mengikut imam sampai selesai. Dan di dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan hadisnya hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW telah bersabda, "Man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lain." Siapa yang solat bersama imam sampai imam selesai, zahirnya sampai imam selesai semuanya, sampai witir, akan dituliskan untuknya seperti dia telah solat sepanjang malam. Jadi Nabi SAW menggalakkan seorang itu mengikut imam sampai selesai. Walaupun imam itu solat separuh malam saja, satu jam, dua jam, ataupun lebih pendek daripada itu. Dia lebih suka kalau boleh imam tu panjang sampai subuh. Dan terdapat riwayat kenapa Nabi SAW sabdakan hadis ini. Siapa yang solat dengan imam sampai dia selesai, akan dituliskan solat sepanjang malam. Sebab Nabi SAW keluar nanti dia cuma solat sikit saja. Kan kita kata, mula-mula setengah malam, kemudian mula-mula sepertiga malam, kemudian setengah malam, dan tambah lagi dua per tiga malam. Mereka minta, "Ya Rasulullah, panjangkan lagi, keluarlah lagi." Nabi SAW tak keluar, kemudian Nabi SAW kata, siapa yang solat bersama imam sampai selesai, akan dituliskan untuknya solat sepanjang malam. Jadi ini satu kelebihan yang amat, amat besar. Ya, sebab itu dalam hal ini, tak usahlah kita bergaduh dalam hal bilangan rakaat. Dan sunnah adalah mengikut imam, walaupun imam tu salah. Walaupun imam itu salah. Sebab kalau kesalahan itu disengajakan oleh imam itu, yang tanggung imam tu, kita tak ditanya apa yang imam buat. Tapi yang kita ditanya nanti adalah apa yang kita buat. Dan yang kita ditanggungjawabkan adalah mengikut imam. Innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Hanya saja dijadikan imam untuk kita mengikut dia, bukan dia ikut kita. Aku nak solat 20, kami solat 20. Aku nak solat 8, kami solat 8. Kita ikut dia. Sebab tu, kalau dia solat berdiri, kamu solat berdiri. Kalau dia solat duduk, kamu solat duduk. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan. kita mesti duduk sama-sama dengan dia. Daripada mula dia duduk, dia tak boleh berdiri, dia sakit. Kita sihat, asalnya boleh tak kita solat duduk? Kalau kita boleh berdiri, sah tak sah solat fardu? Jawabnya apa? Tidak sah. Siapa yang boleh berdiri mesti berdiri, wajib kita berdiri. Tetapi kerana kuatnya perintah mengikut imam, dia solat duduk pun kita solat duduk. Nampak? Lepas tu bila dia sujud, sujud, bila dia rokok, rokok seterusnya. Itu dalam solat fardu. Kalau kita masuk masbuk, masuk masbuk, nanti kan kita sebenarnya belum time kita duduk tahiyat, tetapi imam duduk, kita duduk ke kita tak duduk? Kita melakukan perkara yang bersalahan dengan apa yang sepatutnya kita buat demi meraihkan imam. Sampai macam itu sekali. Jadi itu menunjukkan bahawa mengikut imam itu lebih lebih utama daripada apa ni? Daripada perkara-perkara lain yang juga dituntut. Jadi Fatihah kita tak payah baca sebab apa? Sebab ikut imam. Bukan masuk imam tengah rokok kita continue kita punya Fatihah. Tidak. Kita tak payah baca Fatihah, terus rokok dengan imam. Dan inilah kefahaman yang benar dalam masalah ini sebagaimana terangkan oleh ulama. Antaranya yang saya ambil daripada fatwa-fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian daripada sudut praktik para sahabat ridwanullahi alaihim. Sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, mereka ni apabila sampai di Mina untuk menunaikan manasik haji, dan siapa pernah pergi haji tahu lah ataupun pernah belajar bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah solat qasar. Untuk solat-solat yang boleh dikasar, iaitu zuhur, jangan solat 4 rakaat, Nabi SAW akan solat 2 rakaat tapi tidak jamak. Dan solat asar juga 2 rakaat, maghrib tak boleh dikasarkan, jadi solat 3 je lah. Solat isyak lagi sekali, solat 2 rakaat, subuh memang 2 rakaat. Jadi dalam kita melimpah jamrah, kita akan solat demikian. Itu sunnah Rasulullah SAW. Zaman Abu Bakar begitu juga, Umar begitu juga, dan begitu separuh daripada pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu. Tapi selepas itu, beliau bila jadi imam, beliau solat tamam. Ini beliau telah sempurnakan solat-solat itu, 4 rakaat 4 rakaat. Dan sahabat-sahabat tahu bahawa ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah mereka mukhalafah dan mufaraqah jamaah? Antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata ini salah. Tetapi bila ditanyakan kenapa kau ikut juga, maka jawab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr. Khilaf adalah jahat, adalah buruk. Jadi walaupun salah, kita tetap dituntut untuk bersatu ataupun di belakang imam. Satu di belakang imam. Jadi pemahaman sahabat. Dan ini lebih dahsyat lagi nak ikutkan daripada bilangan salat tarawih. Dan kita katakanlah masalah ni dalam semua hal, dalam masalah kunut, kunut dalam solat witir. Cerita pasal solat witir ni pun panjang, mungkin tak sempat nak ceritakan. Solat witir ada kata buat 3 rakaat terus, terus saja dengan satu salam. Ada kata buat 2 rakaat, beri salam, lepas tu bangun lagi 1 rakaat dan beri salam. Jadi ada 2 tahiyat. Dan ada pendapat solat macam maghrib. Ini antara sebagian mazhab Hanafi. Tapi yang benarnya dalam hal ini, mengikut sunnah Nabi SAW, mengikut hadis-hadis yang sahih, bahawa Rasulullah SAW ada 2 cara dalam solat witir 3 rakaat. Yang pertama macam tadi, 3 rakaat terus dengan satu salam. Dan satu lagi adalah 2 rakaat macam kita buat sekarang ni. 2 rakaat kita beri salam, assalamualaikum, bangun lagi, Allahu Akbar, dan satu lagi rakaat. Adapun bacaannya itu sunnah sajalah. Kita disunatkan baca subbihis dalam rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul hu dalam rakaat yang ketiga. Baik. Jadi adakah kita nak bergaduh tentang witir? Bila tarawih kita ikut, bila witir kita tak ikut. Itu satu. Dan satu hal lagi, nanti aku lepas ni, aku kata orang ni lah yang makmum ni, aku nak solat malam lagi. Dan aku nak yang afdal. Apa afdalnya? Nabi SAW sabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir solat malam kalian solat witir. Kalau aku dah witir sekarang, nanti aku tak dapat fadilat apa? Witir pada akhir malam. Itu dia satu hal tu. Jadi tak mau solat witir terus dengan imam. Ini juga ada adalah satu kesilapan. Kalau dia buat demikian, maknanya dia tak solat dengan imam sampai imam selesai. Jadi dia tak dapat fadilat solat sepanjang malam. So, bagaimana hadis yang kita baca tadi? Jadi apa yang harus dilakukan kalau dia nak solat malam sampai habis dan dia nak akhirkan solat malam tu dengan witir? Maka jawab yang paling tepat dalam masalah ini adalah bila imam solat witir pada awal malam, ikut. Jangan follow up. Tetapi dia apa ni, bila imam beri salam, dia bangun lagi satu, dia syafa'kan dia. Dia pun jangan niatkan witir lah. Dia niatkan solat dua rakaat. Boleh tak boleh macam ni? Ada tak dalil? Ada jawab Syekh Zainin rahimahullah ta'ala. Sebab Nabi SAW apabila di kota Mekah, dalam peperangan kota, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW jadi imam. Dan Nabi SAW telah bersabda pada orang-orang Mekah, ya ahlah Mekah, atimu ya ahlah Mekah, fa inna qaumun safrun. Hadis yang sahih. Sempurnakanlah solat wahai ahli Mekah, kerana sesungguhnya kami, yakni kami ni orang-orang Madinah ni, adalah orang-orang musafir. Jadi Nabi SAW akan solat dua-dua. Baik. Tetapi orang Mekah ikut. Dia ikut dua ke? Dia ikut, dia tambah lagi. Mereka tambah. Ada sebab jadi mereka tambah. Sebab mereka bukan musafir. Yang musafir Nabi SAW. Jadi kalau seorang itu dia bangun selepas witir, nak nak genapkan solat malamnya, okey. Jadi dia dapat dua-dua sekali. Dia dapat solat dengan imam sampai selesai. Dan akhir nanti, akhir malam dia boleh solat witir lagi. Dia dapat pula fadilat mengakhirkan solat malam dengan solat witir. Ini jawapan yang paling baik yang tidak ada saya jumpa jawapan lebih baik daripada ini. Sebab ada lagi satu jawapan, iaitu apabila imam solat witir, kita solat witir sama-sama. Nanti bila tengah malam, kalau kita nak bangun solat malam, kita solat pertama sekali satu rakaat dulu. Satu rakaat ni akan apa ni? Akan genapkan solat yang pada awal waktu. Kemudian kita solat dua rakaat. Kemudian kita witir, kita dapatlah witir pada akhir malam. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Walaupun di perbuatan sebagian sahabat. Kerana solat pada pertengahan malam nanti dengan satu rakaat, macam mana boleh genapkan solat pada awal malam? Jauh, dia punya time dah jauh. Dia dah tak ada kaitan lagi. Lainlah dia lepas solat tu dia bangun lagi satu rakaat. Dan seolah-olah dia telah solat dua witir juga. Dan kita ada larangan daripada solat dua witir dalam satu malam. La witrana fil laila. Tidak ada dua witir dalam solat malam. Kalau tak mau pun, ada lagi satu lagi jalan keluar. Kita ikut je imam yang witir pada awal malam. Bila kita solat dengan imam yang kedua contohnya, malam nanti ada qiyamul lail, kita solat sama dengan dia. Dan kita tak payah witir lagi. Kita tak payah witir lagi. Dan kita tetap dapat fadilat apa? Witir akhir malam. Kerana untuk hak kita, kita punya witir tu adalah last. Sebab kita dah ikut imam. Jadi penjelasan ini, kalau tak sempat kita terangkan, dalam sepuluh waktu. Yang penting di sini adalah solat tarawih. Termasuk solat malam, pahalanya amat besar sekali. Dan hendaklah kita dengarkan ayat yang dibaca. Dan solat tarawih bukan maksudnya kita hanya ikut bilangannya saja, tapi hendaklah kita ikut kaifiatnya. Rasulullah SAW akan solat panjang-panjang, bacaan ayatnya amat panjang. Tapi kalau kita tak dapat, kita tak mampu nak solat panjang-panjang, kita solat dengan tumakninah. Lebih-lebih lagi para imam, mereka hendaklah ingat bahawa mereka memegang amanah. Ini solat sunat yang seharusnya lebih panjang daripada solat fardu. Baik. Kalau tak panjang sangat, panjang sikit lah. Kemudian jangan sampai terlampau pendek, sampaikan orang tak dapat buat yang sunat. Kita ada bacaan-bacaan sunat kan dalam solat. Ni kadang-kadang baca, Allah pun dah tak ada solat, dah tak ada doa iftitah. Siapa yang kata doa iftitah tu hanya untuk solat fardu? Doa iftitah tu setiap pembukaan solat. Begitu juga dengan tasbihnya. Apa semuanya, kita mesti benarkan makmum untuk melakukan apa juga yang sunat dalam solat. Dan lebih teruk lagi, sebagian imam terlampau cepat sangat, sampai sunat tak bulat, tak dapat buat, yang wajib pun tak dapat buat. Tasyahud pun entah dibaca sekerat aja agaknya. Betul ke tu, baca sekerat dia tak tasyahud? Bacaan tasyahud sama aja dalam solat fardu dengan solat sunat. Tak ada beza, solat fardu dengan solat sunat sama-sama. Kerana nak kejar apa? Nak kejar baca satu juzuk satu malam. Nak kejar khatam malam 27 bulan Ramadan. Jadi kita kejar sesuatu, kita tinggalkan yang lebih afdal. Jadi ini bersalahan dengan maksud daripada solat. Kemudian sama juga dalam apa juga solat yang berjamaah, merapatkan saf itu satu tuntutan. Bukannya kalau bila solat fardu kita rapatkan saf, bagus. Tapi bila solat tarawih, sana rongak, sini rongak, macam ular dan sebagainya. Nah, ini semua tidak patut. Dan kalau ada buat anak-anak dan sebagainya, mereka kena hormati jemaah di dalam masjid. Jadi itu antara yang sempat kita sampaikan. InsyaAllah mungkin saya yakin bahawa dalam bulan Ramadan akan ada tazkira-tazkira seperti ini. Yang penting tujuan kita pun nak dapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.